mengkopi itu modus dengan kendaraan hakiki sebagai contoh no atau sifat dan no hakiki modus dengan kendaraan no kopi sebagai contoh hakikat yang mesir maka tidak ada antara keduanya itu umum mbak tetapi titik daripada keduanya itu aham daripada yang lain daripada sebabnya karena terbenar keduanya yaitu no safir jadi antara no ilafi dengan no hakiki nisbah wajib kan umum khusus mutlak tetapi umum khusus wajib karena terbenar no ilafi dan no hakiki diaduh no yang paling rendah jadi no yang paling rendah hanya no hakiki binyo dan yang no ilafi binyo sedangkan ifirat no ilafi pada no yang mutawasifah punya no yang pada no nya no ilafi tapi bukan no hakiki dan ifirat no hakiki pada hakikat yang basir punya hakikat yang basir nya no hakiki tapi hanya damong dalam no ilafi apulu ulangkan manakala kebite lejengku aduh sesungguh bagi nau itu nadua bermakna diiradah ianya tentu bahwa ternyata nisbah antara keduanya di antara dua bermakna nau guna tiba nisbah antara dua ini dan sungguh berpendapat ulama mengkikiin sehingga syekh dalam kitab syifah kepada sesungguh nau ilafi itu a'am mutlakan daripada nau hakiki jadi mereka banding antara no ilafi dengan no hakiki menurut pendapat ulama mantikin no ilafi lebih umum daripada no hakiki secara mutlak artinya nisbah antara keduanya adalah umum khusus mutlak dan yang umum adalah no ilafi yang khusus adalah no hakiki dalam arti titik no hakiki yang kadente no ilafi tapi no ilafi hanya dente no hakiki warudda zalika fi surati da'wa a'am dan ditulakkan akan demikian pendapat dalam surah dakwah yang lebih umum jadi ulama mantikin no ilafi a'am mutlakan daripada no hakiki no ilafi a'am mutlakan daripada no hakiki getulak dakwaannya pada surah dakwah yang lebih umum belum tahu dakwah yang lebih umum daripadanya dan bermulanya itu sesungguhnya pekerjaan wahya dianya surah sesungguhnya pekerjaan tidak ada antara keduanya itu umum khusus mutlak menyebutkan karena gegah umum khusus mutlak gegah mantan no ilafi a'am mutlakan daripada no hakiki poten gula bukan umum khusus mutlak sebab mana dakwa umum khusus mutlak lebih umum daripada dakwa umum no ilafi karena wadah purgah nisbah antara keduanya itu umum khusus mutlak maknanya saboh umum saboh khusus gimana kemana ada purgah toh umum toh khusus kata kedi umum no ilafi daripada no hakiki nisbah tanya umum khusus mutlak kata kedi umum no hakiki daripada no ilafi nisbah tanya umum khusus mutlak jadi mendakwakan bahwa nisbah adalah umum khusus mutlak, dakwanya lebih umum daripada takugah no idhafi lebih umum. Kalau takugah no idhafi lebih umum, tentu saja nisbah umum khusus mutlak. Tapi menyatakan nisbah umum khusus mutlak hanya tentu no idhafi yang umum, kadang no hakiki. Sebab menyatakan nisbah adalah umum khusus mutlak, yang penting takoh umum, takoh khusus. Dah umum, umum negeri, dah yang khusus butuh di pokok ji. Nah, karena pokok ji lah. Pokok ji antara dua jinya, takoh umum, takoh khusus. Enak tak kan? Hana dapat ta'in, dah umum, dah khusus. Maka dakwa bahwa nisbah antara keduanya adalah umum khusus mutlak lebih umum daripada dakwa bahwa no idhafi lebih umum. Jadi yang didakwa oleh ulama mantikiyin yang akhas bahwa no idhafi a'am daripada no hakiki. Yang kedua, gugah nisbah antara keduanya umum khusus mutlak. Sebab menye umum khusus mutlak ka takula, berarti gugah umum no idhafi pun tertolak ni. Karena antara a'am dengan akhas, tidak orang yang mendakwakan akhas. Apabila kita nyo tertolak a'am, secara nadim akhas pun tertolak. Karena han mungkin sebut a'am tanpa akhas. Maka han mungkin sebut akhas tanpa a'am. Tulak a'am ada akhas dapat beroi. Ya pada urum nyan kameng. Tuh kita nyo nyan kau binatang. Nyan kau binatang. Mam juga binatang kameng kayaknya orang. Ikna kameng yang kau binatang. Di antara kameng dengan binatang lebih umum binatang. Urunnya lebih pegah, nyan kameng. Tak tahu benyo, nyan kor binatang. Jadi seakan-akan juga urunnya nyan kameng dan nyan adalah hayawan. Bukan benyo, hayawan yang kor kameng ada kali. Jadi urun yang didakwa dengan dakwaan yang khas untuk pula dakwanya dia katula dengan katula amam. Karena menyonafi a'am maka nafiat akhas. Jadi le ulama mantikin berdakwa bahwa no idhafi a'am mutlakan daripada no haki. Wadai gedula demikian dalam surah dakwa yang a'am, yaitu menyono idhafi lebih umum daripada no haki. Berarti nisbah antara wajib umum khusus mutlak. Yang kedua nanti kan tidak ada antara keduanya itu umum khusus mutlak. Mas umum no tapi ini ada kali. Nah, dan dirakan akan demikian dalam surah dakwa yang aam dan perbelanjaannya itu sesungguhnya pekerjaan tidak ada antara keduanya itu umum khusus mutlak. Bukan umum khusus mutlak. Karena sesungguh titir daripada keduanya no' itafi dan no' hakiki itu mewujud dengan keadaan yang lain. Nah no' itafi tanpa no' hakiki dan nah no' hakiki tanpa no' itafi. Adapun wujud no' itafi dengan keadaan no' hakiki, maka sebagaimana pada no' yang basit. Maka sesungguhnya no' yang basit itu no' idhafiyah dan tidak ada yaitu no' hakikiyah. Karenanya itu jeneh pada hakikatnya. Lagi contoh hewan. Hewannya berikut jeneh, yaitu masyarakat ada kasirin muhtalifina bil haqa'iq. Berarti ini jeneh. Tetapi dengan kanisbah kepada jisim yang nadia tadi, yaitu jisim dia kejawapan bagi hayawan dan selain hayawan, maka hayawannya dia kenok dari seginya. Tapi kenok hakiki. Makanya hayawan termasuk dalam nok idhafi, tapi tidak termasuk dalam nok hakiki. Yang ke infirat nok idhafi. Kata apa? Adapun wujud nau hakiki dengan ketiadaan nau idhafi, maka sebagaimana barang pada hakikat yang basit. Jadi punya hakikat yang basit yang nau hakiki, tapi hanya terbenar nau idhafi. Maka karena punya nau yang basit hanya tersusun daripada jenis dan pasal. Sedangkan makna nau idhafi adalah nau yang tidak jauh daripada pertanyaan mahwa dengan jenis yang ada tinggi, sedangkan menyewa hakikat yang basit hanya jenis yang tinggi. Oleh contoh johar, jadi johar di mempunyai satu hakikat tetapi tidak dijawabkan dengan jenis daripada pertanyaan mahwa hewan, maka karena hanya jenis dia johar menyewa kelina berarti hanya jenis li hanya jadi li oh jenis ali, karena di jenis ali maka hanya li jenis dia tuji. Waktu hanya li jenis dia tuji untuk hakikat di kena hakiki, tapi no tapi hanya karena hanya kita mau di bawah jenis. Sebagai contoh akal, jiwa, nuktah, wadah. Maka sesungguhnya itu no hakikiyah dan tidak ada ia itu no idhafiyah. Wa illa menyatakanlahnya no idhafiyah, sungguh ada ia murakkab, sungguh ada ia itu no yang murakkab. Menyoji no idhafiyah berarti dia tinggi na jine, menyoji tinggi na jine berarti dia tersusun daripada jine dan pasal. Menyoji tersusun daripada jine dan pasal berarti dia murakkab, bukan basir, sedangkan yang boleh pegang hakikat yang basir. Karena wujud indirat no idhafi di bawah jenis, jadi menyo no idhafi berarti indirat no idhafi di bawah jenis, berarti di murakab. Walaupun murakabat, maka ada yaitu murakab daripada jenis dan pasal. Kemudian kepunyata yang adengku akan mahwal hak indah, barang yang dianya itu yang benar di sisinya adengku. Kuno yang kalena tidak ada umum khusus mutlak di antara no hakiki dan no idhafi. Yang mana? Yang na pusi? Lubegah je no. Lubegah tu. Yang na wahwa dianya itu sesungguh antara keduanya umum khusus bin badihi. Jadi nisbah antara no ilafi dan no hakiki adalah umum khusus min wadihi. Bagaimana? Karena sesungguhnya pekerjaan sungguh-sungguhlah wujud titip daripada keduanya dengan ketiadaan yang lain. Na no ilafi tanpa no hakiki dan na no hakiki tanpa no ilafi. Bahuma dan keduanya no hakiki dan no ilafi terbenar keduanya diakui no safir, no yang paling rendah. Karenanya nok yang paling rendah itu nok hakiki min hesu, sesungguhnya itu makul atil afrad yang bersatu hakikat, dan nyan adalah nok idhafi min hesu makul alaihi wa ala alaihi jenih min hesu jenih itu jawaban bagi di dan lainnya pada jauh mahwa. Jadi punya nok safir, nok yang paling rendah nyan nok idhafi punya nok hakiki punya dika ijidima ijidima syai'aini fima dadi wamfiratu kulli minhuma fi madadin ukhra, yaitu infirat no hakiki pada mahiyah yang basit, infirat no alifafi pada no basit. Apa? Mutawasitah dari basit. Yang tak apa? Mahiyah basitah. Yang tak apa? No mutawasitah. Bukan. Kalau misalnya wajuzul makuli fi jawabi mahwa ingkana mazkuran bil mutabakati yusama waqi'an fi tariqi mahwa kal hayawani wan nafiki binisbati ilal hayawani nate al makul fi jawabi soal bi mahwa anilisan wa ingkana mazkuran bi tadammuni yusama dakilan fi jawal fil jawabi mahwa. Dijawab soal di mahwa, dijawab di mahwa. Bersama dalilan di wailamnya. makul fi jawabi soal lima huwa yang usama dakhilan kemudian usama waqi'an fi tariqi ma huwa usama dakhilan fi jawabi ma huwa beda ni lah ya kau ikat ni ha dakhilan fil jawab kama huwa nama huwa bina lila apa bina lila fi jawab ma huwa kal ismi wa nami wa rasa ma huwa ada adalah hayawan itu tamun dan bermula juzuk makul fi jawab ma huwa jika ada dianya juzuk itu yang disebutkan dengan jalan mutawakah dinamakan waqi fi taliki mahwa jadi contoh hayawan dan natek dengan nisbah kepada hayawan natek yang hayawan nateknya makul pada soal dengan mahwa daripada ihsan dan jika ada ia itu disebutkan dengan tatamon dinamakan dakhil fi jawabi mahwa jadi contoh jisim dan nami dan hasad dan mutaharib dan yang ikutnya artinya oleh hayawan dan jalan tatamon. Jadi yang ikutnya buat ada warna yang berkumpul berkat itu lah bila akan diterima lah juzuk bagi makul fi jawabi mahwa binah juzuk bila makul fi jawabi mahwa namun pada gimana yang lekap mahwa mahwa pun mahwa lisan. Sebab punya pertanyaan dengan mahwa, yang punya pertanyaan tentang mahya. Jadi mahwa lisan ini do. Dengan mahwa, punya pertanyaan dengan mahwa lisan, jawabnya adalah mahya lisan, yaitu hayawan nate yang mahya lisan. Jadi hayawan nate adalah makul fi jawabi mahwa. Di mahwa pertanyaan. Hayawan nate nya jawaban ataupun makul pada jawab. Hayawan nate makul pada jawab yang tak ucapkan pada menjawab mahwa insan. Yang pertanyaan mahwa insan. Jawabannya hayawan nate. Berarti hayawan nate adalah makul fi jawabi mahwa. Yang menjadi masalah urunyo juzuk makul fi jawabi mahwa hayawan. Adapun nate hayawan to adapun nate to. Yang dikun juzuk makul. Juzuk daripada makul fi jawabi mahwa. Jika ada ianya juzuk itu yang disebutkan akan dianya juzuk dengan jalan mutabakah juzuknya disebut dalam jawaban dengan dalalah mutabakah dinamakan akan dianya juzuk akan wake pada tarikh mahwa jinnya sesuatu yang wake di tarikh mahwa jatuh pada tarikh mahwa tetapi jika juzuk bagi jawaban daripada pertanyaan mahwa maka gebonan wake fi jawabi mahwa atau fi tariki mahwa kan kenapa itu pada pokoknya boleh bagaimana wake sesuatu yang jatuh yang hidup bak tarik mahwa bahkan bak tarik mahwa bagi kejawab mahwa nah di dalamnya mahwa lisan kejawab hayawan nate yang jawaban hayawan nate hayawan wake pada tali mahwa jadi kejuzuknya bukan juzuk yang wake di tali mahwa contoh lagi contoh hayawan dan lagi contoh nate dengan danisbah kepada hayawan nate jadi hayawan to dan nate to danisbah kepada hayawan nate yang hayawan artinya makul pada jawab soal dengan mahwa daripada insan. Ketika pertanyaan mahwa insan, jawab lagi hayawan nate, berarti hayawan juzui, dan disebutkan juzuknya dalam jawaban secara mutawakkah, karena dalalah lafai hayawan kepada hayawan adalah dalalah mutawakkah. Dalalah nate kepada kepada makna nate adalah mutawakkah. Maka ke hayawan dan nate ini kul wakil fi jawafi tariki mahwa. Dan jika ada yang nyusu itu disebutkan, tapi dengan jalan tatamun, bukan dengan mutabakah. Juzuknya nada sebut, tapi secara dalalah tatamun. Dinamakan akan dia nyusu akan dakhil fi jawabi mahwa, menyujih wake fi tariki mahwa, nyukun dakhil fi jawabi mahwa. Contoh, bagi contoh jisim, nami, hasas, muka hari bilirada yang ditunjuk artinya oleh lafai hayawan dengan jalan tatamun. Sebab pada dakun hayawan, kenyona jisim di dalam hayawan, kenyona nami, kenyona hasas, kenyona muka hari bilirada. Tetapi hana dakun pada jawaban yang tak jawab pertanyaan daripada mahwa insan dengan hayawan nate. Tetapi juzu jih yang disebutkan secara tatamun sebagai contoh nami yang dikun dakhil fi jawabi mahwa. Jadi menyoke juzu yang madhur bil mutabakah dikun wake fi tariki mahwa, ke juzu yang madhur dengan dalalah tatamun dikun dakhil fi jawabi mahwa. Kak, kita baru kan? Aku lu bermula makul pada jawab mahwa. Yang dimaksudkan dengan makul pada jawab mahwa, dianya itu dal atin mahiyah yang mas'ul'an dengan jalan mutawakkah. Makul kelafai makna makul fi jawabi mahwa adalah satu lafai yang didalalah di atas mahiyah yang ditanyakan daripadanya mahiyah dengan dalalah mutawakkah. Ini ketika pertanyaan mahwal insan, mahwal insan yang pertanyaan. Makna makul fi jawabi mahwa lafai yang tajawab yang ditunjuk kepada mahiyah insan dengan dalalah mutawakkah. Ini makna makul. Jadi, urun ketanya mahwal insan, putra mahiyah insan. Lafai yang ditunjuk kepada mahiyah insan dengan dalalah mutawakkah kuadrat. Hayawan nate. Menyatakan hayawan nate, nyen lafai hayawan nate ditunjuk kepada mahiyah insan dengan dalalah mutawakkah. Yang dimaksud dengan makul fi jawabi mahwa yang kedua yang kelapanya lafai yang dengan dalalah mutabakah ditunjuk kepada mahiyah insan. B, tajawab dengan lafai lain yang dalalah kepada mahiyah kon mutabakah, yang kon makul fi jawabi mahwa walaupun lebih danyol tajawab mahwa. Gok pertanyaan dengan mahwa, mahwa insan. Wadah tak jawab dengan sabuh lafai yang didalalah kepada mahiyah insan bukan dengan dalalah mutabakah. Makanya kon makul fi jawabi mahwa. Sebab dia dapat labang dengan batik, batik ini kon balik ada dapat labang. Ada dapat labang dengan batik, tapi batik dia dapat batik, batik dengan labang, kon balik. Mereka balik busa warna go, balik nanti dah nak rapih labang, aku dua pedang nanti balik. Tajuk balik, rapih labang, ada rapih, kan balik, dah balik yang mana. Jadi, lafai yang didalalah dengan dalalah mutabakah atuh mahiyah mas'ul'an, lafainya gekun makul fi jawabi mahwa, walau anda dah ucap. Lafai lain yang hanya dalalah dengan dalalah mutabakah kepada mahiyah mas'ul'an walau tak jawab dengan lafaznya, nyatkan maful fi jawabi mahwa. Yang berlain. Jadi yang berlain yang maful fi jawabi mahwa adalah lafaz yang didalalah dengan dalalah mutabaqah kepada mahiyah masul an. Yang ikut maful fi jawabi mahwa. Yang maful kalau begitu, itu ya dalam tak bahaya lah untuk dimakul ini. Dan nemri putra maful fi jawabi mahwa. Kalau dia tak ingat, tak tahu apa yang dia bilang. Yang sabuh, sabuh balik dia baca, kau roh, kalau tak ingat apa yang dia bilang. Berulang maful fi jawabi mahwa, huwad dalu. Yang huwad, yang huwad, yang pasti kita ingat dengan mahwa, huwad, dah. Maful fi jawabi mahwa, huwad, dah, huwad, huwad, dah. Bermula maful fi jawabi mahwa itu dal atuh mahiyah maskulan dengan dalalah mutabaqah. Sebagaimana barang apabila ditanyakan daripada insan dengan mahwa maka dijawabkan dengan hayawanate. Maka sesungguhnya hayawanate itu di dunia atuh mahiyah insan dengan dalalah mutabaqah. Adapun juzuknya maful fi jawabi mahwa yang baru bicara itu hanya berdiri makul fi jawabi mahwa. Adapun juzuknya makul fi jawabi mahwa, maka jika ada ianya juzuk itu yang disebutkan pada jawab mahwa, juzuknya nang disebut bak jawab mahwa dengan mutabakah. Waktu kita jawab mahwa dengan mutabakah, juzuknya disebutkan. Artinya dengan apa yang dunia adanya dengan mutawakkal. Niscaya dinamakan akan dia yang juzuk akan wake fi tariq mahwa. Kejuzuknya geken wake fi tariq mahwa. Dari contoh hayawan ataupun nate. Maka sesungguh makna hayawan itu juzuk daripada majmu' makna hayawan nate. Hayawan makna hayawan jid ke juzuk bagi majmu' kumpulan makna hayawan nate. Jadi hayawan nate apa makna yang hayawannya juzuk daripada makna hayawan nate. Yang hayawan nate yang makul pada jawab soal dengan mahwa daripada insan dan dianya juzuk itu disebutkan dengan lafai hayawan. Yang itu nyok li hayawan artinya juzuk dengan dalalah mutabaqah. Jadi lafai di hayawan ditunjuk kepada hayawan yang juzuk makna dengan dalalah mutabakah. Maka kejuzuknya dikun wakil fitariki mahwa. Oka. Kunci kemuhna darinya. Wa inama sumya wakian fitariki mahwa. Dan hanya saja dinamakan akan dia akan wakil pada tarik mahwa. Karena sesungguh makul fi jawabi mahwa itu tarik mahwa. Karena jawaban adalah sebagai tarik mahwa. Jawaban mahwa tarik untuk sampai kepada mahwa. Itu yang kau mahwa insan. Putra insan ini. Kita jawab, insan adalah hayawan nate. Oh, nyandra. Berarti sisa il urut temannya. Sampai kepada mahiyah insan ret jalan jawaban gedanyo hayawan nate. Berarti hayawan nate nyo tadi jalan. Jadi karena sisail sampai kepada mas'ul an lewat jawaban buno, maka jawabannya geken tadi. Maka kalimat-kalimat yang dipakai pada tariknya geken wake pada tadi. Gebate gadu wa jalan. Jadi wake pada tadi batenya. Bate yang gadu wa jalan, batenya wake pada tadi. Nyo juzuk jawaban ikut wakil pada tarik mahwa, jalan mahwa, lutut pada mahwa. Murahnya dia dah punan, nampak tanan yang dia kena tak tunggu. Kalau nak ilih, kena ada puanannya, dia kena ada ke. Kenana tu nanti, dia dah nampak tiga tu, karena belum pernah pengenalan. Tanya, cuek mantan. Kekelimanya kan cuek mantan. Ya, tanda-tanda perempuan itu. Bahan turi tau. Lih kam turi, dia tina raya tu ni. Agar ke-ke-ke wakil minta dia mahwa. Ya, tinggi kan, tegur kan, tegur terlupa kan dikenal. Dan hanya saja dinamakan akan dia akan wakil pada tarik mahwa, karena sesungguh makul fi jawabi mahwa, dianya itulah tarik mahwa, dan dianya juzu wakil padanya tadi. Wa ikana madhkuran fi jawabi mahwa bitadamuni, dan jika ada ianya juzu itu yang disebutkan pada jawab mahwa dengan jalan tadamun, artinya disebuti dengan habuh lafai yang itunya adegi dengan dalalah tatamon, dinamakan akan dianya juzu akan dakhil fi jawabi mahwa. Yang dakhil itu yang itu dakhil fi jawabi mahwa kon fil jawabi tapuh dalam itu apa deh kita dulu ini karena ini fil jawabi mahwa salah fi jawabi mahwa lafal. Fainahu maka sesungguhnya itu juzu dinamakan dakhil pada jawab mahwa. Lagi contoh mufum jisim, kenapa jisim? Mufum jisim atau nami atau hasab atau mutahari bilirada. Maka sesungguhnya mufum itu juzu makna hayawan nate, yang hayawan natenya makul bi jawabi mahwa, dan dianya juzu disebutkan dalamnya jawaban dengan lafai hayawan yang ditunjuk ianya hayawan, artinya juzu dengan dalalah tatamun. Jadi yang tak jawab dengan hayawan nate, lafai hayawan naik tunjuk kepada jisim dengan dalalah tatamun, ditunjuk kepada nami dengan tatamun, ditunjuk kepada matahari wiradah dengan tatamun. Maka juzuknya mazkur dalam jawaban tapi mazkur dengan dalalah tatamun. Agar dakhil fi jawabi mahwa. Wa innaman hasara juzu makul fi jawabi mahwa fil jismaini, dan hanya saja terhasar juzu makul pada jawab mahwa pada dua buah bagian, yaitu waqi' fi tariq mahwa dan dakhil fi jawabi mahwa, karena sesungguh dalalah iltizam itu yang ditinggalkan pada jawab mahwa. Dengan makna sesungguhnya dalalah iltizam tidak disebutkan pada jawab mahwa. Dua ini dalalah kena lego, nah dalalah mutabakah, talamon dan iltizam. Seharusnya juzu kebagi le, nah juzu yang didalalah dengan mutabakah, dengan talamon dan iltizam. Tapi pakan pembahagian juzu cuma dua, mana le yang jadi pertanyaan. Dijawab. Karena menyejusuk yang didalalah dengan dalalah iltizam, mana ketuang dalam jawab mahwa. Sebab menyejawaban mahwa tak jawab dengan dalalah iltizam hancur. Jadi jawaban ini yang diiktibar dengan dalalah tadamon ataupun mutabakah. Makanya juzuk jawaban dua, nah juzuk mazkur bil mutabakah, nah juzuk mazkur bil tadamon, nah juzuk mazkur bil iltizam. Karena dalalah iltizam mahjurah, matrukah, ditinggalkan pada jawab mahwa. Dengan mana sesungguhnya dalalah iltizam tidak disebutkan pada jawab mahwa. Oh, jawab pula. Dengan mana sesungguhnya pekerjaan tidak disebutkan pada jawab mahwa akan takulafai yang dikenyok aduh mahiyah mas'ul'an atau aduh juzuknya dengan dalalah iltizam. Anak-anak. Jadi hanya untuk dalalah dengan dalalah iltizam harus dengan tatamun atau mutawakkah. Wal jinsul ali jazaa'a yakuna lahu faslun yuqawwimuhu li jawazi taraku bihi min amraini mutasawiyaini. Au umurin mutasawiyah. Wa yajibu ayyakuna lahu faslun yukasimuhu. Wa nau sabilu yajibu ayyakuna lahu faslun yukawimuhu. Wa yamtani'u ayyakuna lahu faslun yukasimahu. Wal mutawasitatu yajibu ayyakuna laha kusulun yukasimuha wa kusulun yukawimuha. wa kullu faslin yuqawimul ali bahwa yuqawim musafir min ghairi aksin kulli wa kullu faslin yuqasimu safila bahwa yuqasimu aliya min ghairi aksin. Dan bermula jinnin ali harus bahwa ada baginya jinnin itu pasal yang udah bagaimana kalau lima ibu dong iya akannya ini karena harus tersusunnya ini ali daripada dua buah amrun yang tasawi ataupun beberapa amrun yang tasawi dan wajib bahwa ada baginya itu pasal yang yukasima yang dibagi yangnya pasal akannya ini ali. Jadi antara takwim dengan taksim jenam. Jadi jenih ali jidna pasal untuk mentakwimkan jenih ali. Jeneh ali kanya sesuatu yang hanali jeneh dia tuji. Jeneh ali jeneh yang paling tinggi. Jadi le jenehnya jut memiliki pasal. Jeneh ali jut na pasal untuk mentakwimkan jeneh. Makna di untuk pedam jeneh. Hakikat jenehnya tersusun daripada jeneh dan pasal yang takwil sehingga baru diperdapatkan hakikat mamani johar johannya jeneh ali untuk hakikat johar dia mempunyai satu pasal. Karena jenih ali dia tersusun daripada dua urusan yang tasawi. Jadi pasalnya tapi hanya khusus daripada jenih tasawi itu jenih. Tapi hanya itu jenih. Maknanya mempunyai dua posisi yang sama untuk diperdapatkan mahiyah yang satunya. Untuk mahiyah jeneh ali mempunyai satu pasal yang tasawi dengan jeneh alinya. Jadi sehingga itu jeneh alinya merakap daripada dua amrun yang tasawi ataupun daripada beberapa amrun yang tasawi. Sehingga majmu amrun yang dasawinya itulah mahiyah bagi jenih ali. Nyat jirna lagi nya. Kon wajib jirna. Mesti hana jenih ali cigi tok taboh tagai mahiyah yang basit dia ti. Sebabnya mahiyah kebiasaan mahiyahnya kena murakab daripada jenih dan pasal. Murakab daripada jenih dan pasal. Tetapi untuk jenih ali hanjir murakab daripada jenih dan pasal. Tapi murakab jut baik daripada jenih dan pasal. Tetapi daripada pasal dan pasal. Maka pasal, jadi yang pertama ini nak apa pasal, kemudian nak pasal sabotu. yang boleh merakap dua lagi baru jadi mahiyah. Nyat jutna, menyona, menyona takahana, takoto. Nyat pasal untuk hakikati. Tapi dan wajib bahwa ada baginya itu pasal yang membagikan ianya pasal akannya jenis ali. Menyo pasal untuk membagikan jenis ali wajibna. You know, johar yang paling tinggi. Johar terbagi na jisim, na akal. Dia ada kedi, kedi mudah tak mudah. Tadi kedi akalnya adalah johar. Tadi mana? Ambo, ada apa tu? Tadi mbak pendapat yang megah johar, yang akal adalah johar. Kak, ketika akal adalah johar, sedangkan jisim juga johar, maka li johar mempunyai satu pasal untuk kebenaran jisim dan satu pasal untuk kebenaran akal. Sehingga johar terbagi dua, na jisim, na akal. Nyanggekeun pasal untuk mentaksimkan gini. Sehingga dengan pasal nyok, maka johar gegen jisim. Dengan pasal yang lain, maka johar gegen akal. Maka johar terbagi dua disebabkan ada dua pasal. Dua pasal. Dua pasal. Karena dua pasal, maka johar yang murakab dengan pasal pertama idibit mahiyah jisim, dan johar yang murakab dengan pasal kedua idibit mahiyah akal. Nyen pasalnya geukeun pasal yang masimu. Gara-gara pasalnya maka johar terbagi dua. Menyo pasal yang kawimu hanya terbagi dua. Matang johar dok. Jadi diri johar, apakah tersusun daripada pasal? Boleh jadi jirna, jirna. Jadi untuk mahiyah johar, baik ta'u jisim, baik kalau akal menyelidik untuk mahiyah hayawan, baik kalau jinnya insan, baik kalau jinnya kami, untuk jauh untuk hayawan tau ini kena pasal umpama kita kun hayawannya jisim mutaharik di irada. Jisim mutaharik di irada. Jadi mutaharik di irada menjadi pasal bagi hayawan, dan hayawan golong terbagi dengan pasalnya. Tapi menyonate yang diduk pada hayawan untuk membagikan hayawan kepada insan dan selain insan. Jadi insan pamit ilmu buddha guru memandungnya adalah hayawan, tapi memandungnya mempunyai sabuk pasal. Bak insan na pasal roy, bak kameng na, bak lemona, bak gudana, bak kubu na pasal roy. Tapi dengan masuk pasalnya kepada hayawan, maka hayawan terbagi lima. Nyengken pasal yukasimu. Mutaharir bin iradah masuk kepada hayawan, tidak membagikan hayawan kepada dua bagi. Tetapi untuk mewujudkan hakikat hayawaniyah. Baru kekunci hayawan, jisimnya harus mutaharik di irada, maka tidak membagikan hewan, tetapi mewujudkan hakikat hewan. Membagikan jisim, kon membagikan hewan. Menyo jisimnya dibagi, tapi menyo hayawan dipunyai hakikat. Karena hakikat ini murakab daripada jisim dengan mutaharik di irada, maka itulah yang namanya hewan. Jinnah ali, jinnah yang paling tinggi, kadang-kadang mempunyai satu pasal dalam mewujudkan hakikat jenis alinya sendiri. Maka dengan pasalnya jenis ali belum terbagi-bagi, maka hakikat jenis ali. Sedangkan pasal yang pada bawahan jenis ali, ini pasal ditamong pada jenis ali, tapi untuk mentaksimkan jenis ali. Ini wajibnya menyuhana-hana hanatukun jenis ali. Paling mungkin jenis ahli apabila tidak terbagi kepada jenis-jenis lain yang ada di bawah ini. Maka kepada Junain Ali harus bahwa ada baginya itu pasal yukawimu karena boleh tersusunnya daripada amraini mutasawiyah ini atau umurin mutasawiyah, dan wajib bahwa ada baginya itu pasal yukasimu, pasal yang membagikan Junain Ali. Gimana? Wanau safilu, dan bermula nok safil, nok yang paling rendah, yang hanali nok di bawahi langsung sakas. Wajib bahwa ada baginya itu pasal yukawimu untuk kudam hakikat nok safilnya. Jino nok yang paling rendah adalah insan. Yang insannya konyol hayawan. Insan adalah hayawan. Kambing adalah hayawan, limau adalah hayawan, dan kambing, limau, insan, nyono yang paling rendah yang satu mandungnya. Jik masing-masing wajib mempunyai satu no, sebab menyuji hana no untuk pedang hakikat insan, berarti insan mentong dalam hayawan, gini, lanjut ke no. Hana mungkin terjadi no safir, menyukur gara-gara pasal masuk ke dalam jinai. Jinai hayawan. Hayawan yang ditarkibkan dengan nate, maka terjadilah nok safil, yaitu insan. Tanpa nate, tanpa pasal yang dicamong ke dalam jinai, maka han mungkin terwujud nok yang paling rendah. Sebab yang pehabih jinai, pehabih nok adalah pasal. Yang kejir menyonok safir, nok yang paling rendah, wajib na pasal yukawimu, kon pasal yukasimu, pasal yukawimu. Dan bermula nok safir, wajib bahwa ada baginya itu pasal yukawimu, dan tertegah bahwa ada baginya itu pasal yukasimu. Pasal yukasimu hanya menyona pasal yang membagikan insan, berarti insan hanya jadi nok safir. Payah yang di bawah insannya tak jadi nok safir, karena ini mendongna pasal. Jadi pasal pada insannya pasal ini. Sedangkan pasal untuk nok di bawah insannya baru nok safir. Sedangkan yang tak pegah bunuh insan adalah nok safir. Jadi apabila di bawah nok safir, apabila pada pada nok safir na pasal yukasimu, maka nok safir terbagi ke dalam beberapa nok. Hana jadi di sebagai nok safir, dia akan menjadi nok yang berwasit. Sedangkan yang muta'ah di adalah nok safir. Dibangkit kau dah pernah. Wibu ke? Yo, dia tak surah. Kadang-kadang wibu ke? Kali tak surah. Nama ngaki, ulang lo, berada datang. Kalang ni lom, kalang ni lom. Kampung begalo, mana nampu nampu di kahet tu ni nampu nampu muli. Minggu tu, orang kena nampu kahana, kiraka. Dan bermula nok safir, wajib bahwa ada baginya itu pasal yukawimu, dan tertegah bahwa ada baginya itu pasal yukasimu. Kemudian nok tawasi, wajib bahwa ada baginya itu pasal yang tukasimu ha, dan pasal tukawimu ha. Ya, jadi buat tengok tu pak. Menyonok mutawasih tadi contoh hayawan, iji wajibna pasal tukasimu. Kupu mangan nanok diuji. Jadi nok insan, itu nate na pada hayawan. Benar kan hayawan yang nok mutawasih. Jadi kenyona nate pada hayawan sehingga dia diingat. Kenyona punya bak kuda pun, hayawan pun sahil. Kenyona sahil pada hayawan sehingga na kuda. Jadi menyonok mutawasik wajibna pasal tukasimu. Gara-gara na pasal tukasimu, maka terjadi nok di bawah ji. Maka ji menjadi nok yang diatur daripada noknya, itu mutawasik. Dan wajibna pasal tukawimu. Maka karena menyuji nok tawasik, dia terjadi manteng na jine. Sehingga untuk membedakan ji dengan jenis lain yang di bawah jenis dia tu dengan pasal. Jino hayawan. apabila hana hayawan, hana pasal untuk mahiyah hayawan, maka part beda antara hayawan dengan jisim lah edum yang di bawah jisim. Di atas hayawan jisim, di bawah jisim na hayawan, na bakaye, na mate. Menyukon na tabuk pasal yang khusus pada hayawan, yang hana pada mate dan bakaye. Part beda antara hayawan dan bakaye, habanyu. Maka wajibna pasal untuk membedakan ji dan go. Makanya naum tawasid wajib bahwa ada baginya itu pasal kupasinuha dan pasal kupawimuha. Wa kullu faslin yuqawimul ali, dan bermula di pasal yang dipedang akan hakikat jenis ali, maka dianya itu dipedang akan safih. Sabung pasal yang wajibnya dalam mahiyah jenis ali, wajibnya pasalnya dalam mahiyah nok safih. You know, nok jenis ali adalah johar. Johar tersusun dari kuadrat. Pada joharnya wajib guna sabung pasal. Apabila johar guna pasalnya, pasalnya wajibnya bagikan. Anjirhan. Pakon, karena mahiyah insan adalah mahiyah hayawan. Mahiyah hayawan adalah mahiyah jisim. Mahiyah jisim adalah mahiyah johar. Tanpa ada pasal johar, maka johar tidak ada. Menyuhana johar, paiku jisim. Menyuhana jisim, panih hayawan. Menyuhana hayawan, panih insan. Makanya, toh pasal yang wajibnya pada jenis ali, maka wajibnya pada jenis pada anak sapi. Adapun kon wajibnya pasal yang na pada jenis ani, maka wajibnya pada noksafir. Dan bermula di pasal yang dipudung ianya pasal akan jenis ani, maka dianya pasal juga dipudung akan noksafir. Min ghairi aksin kulliin, daripada hana akas kulli. Kon tiap-tiap pasal yang na pada noksafir wajibnya pada jenis ani. Kontiktif ladung na ha menang di akas kuli yang kon wakulu faslin, dan bermula dikit pasal yang dibagi ianya pasal akan nok safir, maka dianya pasal-pasal dibagi akan gini ali yang dari aksi. You know, pada nok yang safir insan, nah pasal yang dicamong minan pada hewan nah nate, nah sahih, berarti sama dengan pasalnya untuk membagikan safir. Adapun Turki dengan Hindi untuk membagikan safir, maka secara lazim ji membagikan juga jenis ali. Berarti johar, nah johar insan, nah johar nate, nah johar yang ana nate. Jadi sabuk pasal yang berfungsi untuk membagikan safir, maka ji juga berfungsi untuk membagikan ali. Ini balik makan, ada jenis darah.